ingin sejukkan hatiku. Laksana terang sang mentari hangatkan tubuhku. Kau bagaikan bintang-bintang sinari jiwaku. Menjalin mimpi-mimpi indah di malam-malamku. Bagaikan embun pagi sejukkan hatiku. Rasa terang sang mentari hangatkan tubuhku. Kau bagaikan bintang-bintang sinari jiwaku. Jadi mimpi-mimpi indah di malam-malamku. Tak henti henti aku mencintaimu, dan selamanya akan menyayangimu. Tak jemu jemu aku mengagumimu, dan ku habiskan sisa hidupku bersamamu. Kasih kecilku, kau telah memenuhi hati dan jiwaku. Dengar, dengar, kekasih kecilku. Takkan kau lewati waktu tanpa aku di sampingmu. Habiskan sisa hidupku bersamamu.